بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah, sudah sampai pada bab wasiat. Lebih dari setengah kitab Kifayatul Akhyar sudah kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. Wa tajuzu al-wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khiswarin. الإسلام والبلوغ والأقر والحرية والأمانة. قال الرافعي: الوصية مستحب في رد المظالم وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال. قال النووي: هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة والله أعلم. Kata Syekh Abi Suja rahimahullah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, episode ini sebagai ganti episode sebelumnya yang internetnya macet. Jadi videonya putus-putus, tidak bisa di tidak bisa dinikmati karena videonya juga jadi amburadul ya. Jadi kita ulang pada pagi hari ini. Wa tajuzul wasiyatu, dan sah wasiat itu, ila kepada man istama'at fihi khamsu khiyasalin, kepada orang yang terpenuhi lima syarat perkara ini. Jadi ada wasiat bi, ada wasiat li, ada wasiat ila. Nah, gini nih. Baca apa enggak? Jadi ada wasiat gini ya. Mana tadi? Ada yang namanya wasiat B. Wasiat B. Wasiat B itu artinya barang yang diwasiatkan atau jasa yang diwasiatkan gitu. Ada yang namanya wasiat al-wasiyatu li, gitu ya. Ini orang yang diwasiat, orang yang dapat wasiat, orang atau pihak yang dapat wasiat. Kemudian ada al-wasiyatu ila. Gini nih, ila. Al-wasiyatu ila. Al-wasiyatu itu orang atau pihak yang diamanahkan untuk menunaikan wasiat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya al-wasiyatu ila. Al-wasiyatu ilaih ini juga disebut dengan istilah al-wasi. Al-wasi. Kalau al-wasiyat itu kan wasiatli al-muso lahu. Al-wasiyatu bi al-muso bihi. Al-wasiyatu ilaih itu namanya al-wasi. Contohnya kemarin Haji Andre berwasiat. Wasiat kepada siapa? Kepada misalnya teman seperjuangannya. Namanya Haji Nurdin. Wasiat Haji Nurdin. Nurdin. Wasiatnya apa? Wasiatnya tanah 5 hektar misalnya begitu ya. Nah, jadi rukun wasiatnya agar terpenuhi harus ada al-wasiyatu ila. Harus ada al-wasi. Haji Andre berwasiat untuk Haji Nurdin kepada wasiat kepada Haji Nur wasiat untuk Haji Nurdin melalui namanya Mahardika misalnya. Mahardika ini kuasa hukumnya. Kan kalau orang kaya biasa punya kuasa hukum, kan orang kampung maka gada. Nah, ini yang Mahardika ini namanya al-wasi. Orang yang diberikan amanah untuk menunaikan wasiat. Haji Nurdin ini yang dapat wasiat namanya al-muso lahu. Gitu. Ini tanah 5 hektar namanya al-muso bihi. Haji Andre namanya al-musi. Gitu. Orang yang berwasiat. Watajuzul wasiyatu ila. Dan wasiat itu sah kalau disampaikan man istama'at fihi khamsu khisalin kepada orang yang terpenuhi 5 kriteria. Al-Islamu, yaitu pertama dia harus orang Islam. Jadi wasiat untuk orang non-Muslim boleh. Tapi wasinya harus tetap Muslim. Kan ya, Haji Andre punya teman namanya siapa? Zim, yang penting Zimmi bukan Harbi ya. Zim itu orang Muslim yang taat lah. Kalau bahasa orang kitanya orang non-Muslim tapi kagak kerok begitu. Dia punya teman namanya Michael. Dia wasiat untuk Michael berupa rumah misalnya. Boleh. Wasiat untuk orang non-Muslim boleh. Tapi al-wasinya, orang yang menyampaikannya, menunaikannya harus orang Islam. Al-wasiyatu al-islamu. Yang kedua, al-bulu al-bulugu. Sudah dewasa. Wal-aqlu, dia berakal. Wal-hurriyatu, dia merdeka. Wal-amanah. Dan dia adalah orang yang amanah. Artinya, tidak ada kemungkinan untuk berpaling dari kewajiban menyampaikan wasiat tersebut. Kata Imam Taqiuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, qala Ar-Rafi'iyyu, Imam Ar-Rafi mengatakan, al-wasiyatu mustahabbatun. Al-wasiyah, wasiat itu hukumnya dianjurkan, fi raddil mazalim. Jadi kalau mau wasiat, kita punya harta, wasiatnya sepertiga. Sepertiganya itu buat raddil mazalim. Jadi ini antum semua yang punya harta, itu kalau mau wasiat, kata Imam Ar-Rafi, wasiat itu sangat dianjurkan isinya untuk raddil mazalim. Itu. Saya wasiatkan untuk Ustadz Fulan yang sedang dalam kezaliman oleh penguasa. Misalnya. Misalnya, bantu Ustadz Fulan, bantu pesantren Fulan karena dia lagi dicekal oleh pemerintah. Jadi enggak boleh dapat indap misalnya begitu. Dapat kezaliman, urat dari mazalim begitu. Kan ya. Yang namanya kezaliman kan dari atas ke bawah, biasanya begitu. Al-wasiyatu mustahabun fi raddil madzalimi wa qada'id duyuni, dan paling baik kalau juga baik wasiat itu untuk menunaikan hutang. Jadi kita punya teman, dia punya utang sekian, kita punya duit banyak, udah mau meninggal, kan kita manfaatin juga, orang udah mau mati kan bagaimana. Wasiat aja tuh, kalau gue meninggal, nih lunasin utangnya di fulan sekian, misalnya begitu. Wa tanfidhil wasaya, dan juga menunaikan wasiat yang berupa pesan. Ya misalnya pesannya, bangun pesantren misalnya. Misalnya pesannya apa? Macam-macam. Wa umuril atfal, dan juga perkara anak-anak. Maksudnya urusan nafkah anak-anak. Qala an-Nawawi, tapi Imam Nawawi mengatakan hiya, yang namanya wasiat fi raddil madzalimi, dalam menunaikan untuk menolak orang-orang zalim, menolak zaliman, wa qada'id duyuni, dan juga untuk menunaikan utang, allati ya'jizu anha, yang mana dia tidak mampu melunasi hutang tersebut, fil hali, dalam waktu itu, waktu wasiat dikeluarkan, wajibatun, hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah malah, tapi wajib. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, idza alimta hadza, kalau kalian tahu ini, fayushtaratu fil wasi, maka diwajibkan, disyaratkan, fil wasi, dalam orang yang diamanahkan untuk menunaikan wasiat, umur beberapa perkara. Jadi al-wasi itu man wukila ilaihi al-wasiyah, orang yang diamanahkan. Jadi al-wasi ini contohnya nih, mahardika, kuasa hukumnya aja itu namanya al-wasi gitu. Jadi ada orang yang mendapatkan wasiat, ada orang yang diamanahkan untuk menunaikan wasiat. Namanya al-wasi. Fayushtaratu fil wasiyyi umur, disyaratkan untuk orang yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan wasiat, ada beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, al-Islam. Fala yajuzu ayyusiyal muslimu ila dhimmiyi, maka tidak boleh, tidak sah seorang muslim berwasiat melalui atau kepada orang non-muslim zimmi. Untuk non-muslim zimmi boleh, tapi kepada non-muslim zimmi enggak boleh. Kalau non-muslim zimmi aja enggak boleh, apalagi harbi begitu. Kenapa enggak boleh kepada non-muslim zimmi? Li'annal wasiyata, karena yang namanya wasiat amanah wa wilayah. Wasiat itu amanah sekaligus wilayah, penguasaan. Dia adalah amanah sekaligus penguasaan. Karena nanti al-wasi yang menguasai barang itu, sebelum nanti disampaikan kepada al-musalahu. Dia adalah amanah. Maka haruslah diemban oleh orang yang memang punya amanah. Dan non-muslim gak punya amanah dalam masalah ini begitu ya. Walaupun tidak secara mutlak gitu. Tapi syariat menetapkan bahwa wilayah dan amanah itu ada pada seorang muslim. Maka yang namanya non-muslim walaupun demi, dia tidak boleh mendapatkan amanah wasiat. Jadi boleh dia dapat wasiat, tapi sebagai orang yang menyampaikan, jadi wasi itu gak boleh. Fashtarata fihima al-Islam, maka disyaratkan untuk keduanya, amanah dan wilayah, itu haruslah orang Islam. Asani, yang kedua, al-bulugh, yaitu sudah balig, sudah dewasa. Fala yajuzu an yakuna sabiyyu wasiyan, tidak boleh anak kecil menjadi wasi. Li'annahu, karena wasi, karena sabi, laisa min ahli al-wilayah, karena anak kecil bukan orang yang punya kuasa. Wali annahu muwalla apa maula alaihi, Pak Iwan di sini, wali annahu maula alaihi fa kaifa yali amru ghairihi, kan begitu. Jadi karena yang namanya wasiat ini wilayah, maka anak kecil enggak bisa dapat wilayah, karena wilayah itu penguasaan. Bagaimana mungkin anak kecil punya kuasa? Li annahu maula alaihi, karena anak kecil itu justru maula alaihi. Beberapa teks sebutnya muwalla alaihi. Kalau saya sih lebih suka maula alaihi, kan gitu. Maula alaihi. Waliya yali maula. Jadi orang yang justru dikuasai atas dirinya. Itu namanya anak kecil. Maula alaihi, dia dikuasai oleh orang lain atas dirinya. Nantinya anak kecil gak punya kuasa karena dia sendiri maula alaihi. Dia dikuasai oleh orang lain. Fakaifa yali amra ghairihi, bagaimana mungkin dia menguasai, punya peran, punya kuasa atas perkara orang-orang lain. Karena dirinya sendiri adalah maula alaihi atau muwalla alaihi. Nah, saya enggak suka muwalla alaihi itu kalimat itu. Saya lebih suka maula alaihi. Wal majnunu kasabi. Ah, dan ini syarat yang ketiga nih, syarat yang al-aql. Wal majnun, dan orang yang gila, ini syarat yang ketiga. Berarti dia tidak memenuhi syarat al-aql, berakal. Wal majnunu, dan orang gila, kasabi, seperti anak kecil. Wali annahu, dan yang namanya majnun, layah tadi, dia enggak lurus, enggak benar, enggak cermat. Tidak tepat litasarufi, untuk melakukan sebuah transaksi terhadap harta. Wali annahu, dan karena orang gila, majnun itu ajaza. Dia tidak mampu, ajizun, dia tidak mampu, anit tasarrufi, untuk melakukan tindakan finansial tertentu, linafsihi, untuk dirinya. Jadi buat dirinya aja dia enggak mampu. Kaifa yakunu mutasarrifan liwairihi, bagaimana mungkin dia bisa untuk mutasarrif. Apa mutasarrifan, apa namanya melakukan transaksi, melakukan tindakan finansial liwairihi, untuk orang lain. Itu syarat yang ketiga, yaitu al-aql. Maka orang yang gila, yang tidak punya akal, itu juga tidak bisa mendapatkan, tidak bisa jadi al-wasi. Wa amma ishtiratul hurriyah, ini syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Islam balik akal hurriyah, kan begitu. Syarat yang keempat, hurriyah. Wa amma ishtiratul hurriyati, sedangkan syarat adanya harus orang merdeka. فَلِأَنَّ الْعَبْدَ نَاقِسُ. Kenapa wasi harus merdeka? Karena kalau bukan merdeka berarti budak. Dan budak itu naqisun an martabatil wilayah. Dia adalah orang yang levelnya kurang untuk mendapatkan wilayah. Gitu. Dia enggak punya hak untuk penguasaan terhadap sesuatu karena dirinya sendiri tidak menguasai dirinya, kan begitu. مَاِشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ سَيِّدِي, dengan kesibukannya bikhidmati sayyid, untuk mengkhidmat, berkhidmat, melayani tuannya. Jadi wilayah dia atas sesuatu itu naqis, walaupun ada, kan gitu, wilayah untuk sesuatu yang merupakan khid, bagian daripada khidmat kepada tuannya gitu. Tapi untuk hal yang lain selain khidmat dia enggak punya kuasa. Maka dikatakan li'annal abda naqisun an martabatil wilayah. Dia tidak punya, dia punya kekurangan, naqis, kurang badannya, dirinya tidak sampai pada level wilayah. Li istighalihi ma istighalihi, karena dia sibuk bikhidmati sayyidi, untuk melayani tuannya. Wali annahu, dan yang namanya budak itu la yasluh ayyatasarraf fi mali ibnih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, Ustaz Erwin dari Australia. Li'annahu la yasluhu ayat tasarruf, dan budak itu sendiri la yasluh, tidak sah, tidak dibenarkan ayat tasarruf, untuk dia tasarruf fi mali ibnihi, di pada harta anaknya. Jadi kalau dia punya anak, dia juga sendiri enggak pernah punya hak. Yang punya hak ya tuannya, gitu. Yang tuan daripada anak tersebut, ya biasanya tuan anak tersebut ya tuan dia. Jadi la yasluh ayyatasarrafa fi mali ibnihi, dia tidak sah, tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi pada harta anaknya. Fala yasluhu, maka dia juga tidak dibenarkan ayyakuna wasiyan kal majnuni, untuk menjadi wasi. Karena dia tidak punya hak tasarruf untuk dirinya, untuk harta anaknya. Dan dia juga tidak punya wilayah untuk dirinya. Karena dia punya kesibukan yaitu khidmat sayyid, melayani tuannya. kal majnuni, seperti orang gila. Jadi jatuhnya seperti orang gila bukan dari sisi normal atau tidak sehat, tapi dari sisi bahwa dia ini sama-sama tidak punya wilayah gitu. Wal mudabbaru, dan budak mudabbar. Mudabbar itu udah kita ulang-ulang ya. Maksudnya udah kita kasih itu. Mudabbar itu budak yang dijanjikan untuk merdeka setelah kematian tuannya. Wal mudabbaru wal mukatabu, dan juga budak mukatab. Mukatab adalah budak yang dijanjikan untuk dibebaskan dengan bayar iuran tertentu. Mukatab. Jadi setiap bulan dia bayar. Wal mubaadu, dan juga mubaad. Jadi setengah sudah merdeka, setengahnya belum. Wa ummul waladi, dan juga ummul walad. Ummul walad itu budak perempuan yang digauli oleh tuannya lalu lahir anak dari dia. Anaknya merdeka. Emaknya tetap budak, anaknya merdeka. Gitu. Ini namanya ummul walad, kadzalik, itu juga sama. Jadi baik dia mudabbar, baik dia mukatab, baik dia mubaat, atau dia ummul walad, dia sama-sama tidak punya wilayah, maka tidak bisa menjadi al-wasi. Wa fil mudabbari wal mustauladati khilafun. Tapi dalam masalah mudabbar ini menjadi khilaf. Karena mudabbar kan memang dijanjikan akan bebas ketika tuannya meninggal. Fil mudabbari wal mustauladati khilafun, dan juga mustauladah, yaitu ibu budak perempuan yang melahirkan anak merdeka. Itu diperdebatkan apakah mungkin bisa jadi wasi atau tidak. Tapi umum yang namanya budak gak bisa. Wa ammal amanah, kemudian syarat yang kelima ya. Syarat yang kelima yaitu amanah. Amanah itu diddul fisq. Dia lawan daripada kefasikan. Kefasikan itu keluar dari ketaatan. Yang namanya amanah itu berjalan di atas jalannya dengan lurus. Artinya tidak melakukan penyelewengan, itu namanya amanah. Salah satu sifat kenabian yaitu amanah. Gitu. Yaitu amanah itu apa namanya, makna lain daripada ismah. Penjagaan Allah untuk tidak melakukan penyelewengan atau melakukan kemaksiatan. Gitu. Amanah dalam hal ini mirip-mirip artinya itu amanah. Lawan dari penyelewengan. Maka dia adalah harus orang yang dikenal sebagai orang yang punya integritas. Tidak punya kemungkinan untuk